beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat as-sihah, kesehatan, nikmat waktu luang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita manfaatkan pada jalan yang diridhoinya, jalan yang dicintainya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan nikmat di atas nikmat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa tidaklah nikmat itu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla kecuali jikalau manusia itu sudah tidak mau mendapatkan nikmat itu. Bentuk ketidakmauannya lagi atas sebuah nikmat yang berharga, yaitu dia punya kerelaan untuk melepas nikmat itu, tidak lagi memuliakan dan menghormatinya, atau dia menyelisihi dan melanggar ketentuan dan aturan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Karena tidak ada perbuatan yang paling tercepat mencabut sebuah nikmat itu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana tidak ada perbuatan yang paling tertinggi dan teratas untuk menjaga dan melindungi nikmat itu daripada ta'atullah, ketaatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Azza wa Jalla, dhalika bi anna Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah sebuah nikmat yang ada pada suatu kaum sampai kemudian kaum itulah yang melakukan perubahan terhadap nikmat itu. Ada ulah tangan manusia yang diberikan nikmat ini yang menyebabkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita lindungi nikmat-nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah dan nikmat-nikmat yang terkait dengan akhirat kita dan agama kita. Bita'atihi, dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaganya dengan ibadat, menjaganya dengan ketaatan demi ketaatan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla menuangkan nikmatnya kepada kita, yaitu berkumpulnya kita di sebuah tempat yang sangat terbaik di muka bumi, di sebuah majlis yang sangat dibenci keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu majlis ilmu, majlis taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengatakan bahwa majlis ini adalah majlis yang sangat-sangat-sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya? kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffat alaihimul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan akan keutamaan besar sebuah majlis seperti ini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun pada mereka itu sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman, barakallahu fikum. Sementara dari iblis dicabut semuanya ini oleh Allah Azza wa Jalla di saat terlihat pembangkangan dan kesombongan darinya. Allah cabut ketenangan dan ketentraman di dalam surga di saat mereka barakallahu fikum menjadi pembangkang, tidak punya ketenangan, tidak punya ketentraman, karena dia tahu bahwa pembangkangan ini akan berakibat pada dirinya sendiri. Allah cabut, sehingga dia tidak pernah akan membiarkan, menginginkan, melepaskan ada hamba Allah Azza wa Jalla meraup ketenangan dan ketentraman di dalam hidup. Maka majlis yang akan menurunkan dan mengundang ketentraman ini sangat-sangat dibenci keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan Allah Azza wa Jalla akan turunkan padanya ar-rahmah. Iblis diusir, dikutuk, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diusir dari rahmatnya, menjadi orang yang mal'un, orang yang terlaknat, orang yang matrut, orang yang terusir dari segala bentuk kebaikan. Maka majlis ini akan mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan pernah mau membiarkan, tidak pernah mau memberikan atau mendorong orang akan meraup rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, para malaikat mengelilinginya. Kita tahu malaikat itu adalah musuh-musuh mereka. Lalu kemudian Allah keempat, Allah akan sebut termasuk orang yang punya kedudukan yang tinggi. Sementara iblis telah diusir, telah direndahkan dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh keberadaan majlis ilmu dan majlis ta'lim atau majlis seperti ini, barakallahu fikum, sangat-sangat tidak disukai keberadaannya oleh iblis. Berarti kita sedang lepas dari belenggunya, kita sedang lepas dari penjajahannya. Lalu jangan sampai kita membayangkan bahwa dia akan berakhir begitu saja untuk melakukan pemberhentian, pengerusakan, sama sekali tidak, barakallahu fikum. Dia akan datang dalam wujud yang berbeda. Dia akan datang seolah-olah sebagai teman duduknya engkau, teman duduknya kita di majlis, lalu ngibas, ngipas, iya, pokoknya sudah sampai terlelap tidur. Amblas dari fawaid faedah. Atau sudah diingatkan, dibisikkan perkara-perkara yang kemarin sudah selesai sesungguhnya dikerjakan. Persoalan-persoalannya sudah tidak ada di dalam benaknya. Tapi dia datang bagikan teman, nginget-ngingetkan, mengingatkan apa yang sudah lewat. Bablas lagi barakallahu fikum, menjadi orang yang tidak khusyuk di majlis, keberadaannya barakallahu fikum terus demikian berupaya untuk melakukan pengerusakan terhadap orang yang sedang melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi belajar ilmu itu termasuk dari rentetan ibadah-ibadah besar yang nanti akan menyetop gerak-geriknya melalui ilmu yang diamalkan dan ilmu yang didakwahkan. Orang lain dengan ilmu menjadi baik, orang lain dengan ilmu menjadi terbimbing. Ini akan menyetop, membatasi ruang gerak dan ruang lingkupnya iblis di dalam mengerusakkan terhadap hamba-hamba Allah. Dia tidak pernah menginginkan itu. Sehingga kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, asyayatin, setan, wal kuffar, dan orang-orang kafir, yata'awanun, mereka saling bahu-membahu, mereka saling bekerja sama untuk mengganggu dan merusak serta menghadapi para pelajar-pelajar ilmu. Karena bagi mereka ini yang berbahaya dibanding dengan orang yang tekun beribadah dalam kondisi tidak punya ilmu. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dia punya senjata. Kedua, dia punya lentera. Di saat kemudian menyerangnya dengan kegelapan hidup, dia ojor, bawa lampu ilmunya. Di saat kemudian dia mengajak duel dan bertarung, ilmu yang tadi menjadi ojor akan berubah menjadi pedang dan senjata. Tameng barakallahu fikum. Ini yang dikhawatirkan rahimani wa rahimakumullah. Berarti pada pagi hari ini kita sedang merdeka barakallahu fikum. Kita sedang lepas dari belenggunya. Maka tentu kita harus jaga jangan sampai dia datang. Setelah kita lepas dari pintu pertama, penjagaannya lolos, jangan sampai kemudian di tengah perjalanan gagal. Berarti yang harus kita jaga dan perhatikan adalah keikhlasan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keikhlasan kita yang harus kita jaga dan perhatikan, menjaga keikhlasan. Satu, bahwa yang memerintahkan kita untuk belajar, mengkaji, mendalami agama Allah Azza wa Jalla, huwallahu subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menyuruh kita untuk belajar agamanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita terbantu menjaga keikhlasan, berarti bahwa kita berangkat dari rumah memboyong istri dan anak kita, atau mungkin tetangga kita, kita sedang melaksanakan bareng-bareng dan rame-rame perintah Allah Azza wa Jalla untuk kita belajar. Yang kedua, kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita berangkat ke majlis ilmu rijalan wanisa, laki-laki atau perempuan, baik dia sebagai al-ab, al-um, atau mungkin dia sebagai anak, al-aulad, yang harus kita tanamkan bahwa kita ingin punya andil di dalam menjaga dan melindungi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin punya andil. Kita ingin punya andil untuk menjaga dan melindungi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua harus dengan ilmu agama. Yang ketiga, kita ingin dengan kita berangkat menuju ilmu, majlis ilmu, adalah kita ingin menjaga ilmunya, menjaga ilmu agama ini. Kalau tadi menyodorkan diri untuk berkiprah, mau berbuat, melindungi dan menjaga, sekarang kita ingin menjaga ilmu agama ini dengan kita belajar. Di saat kita sampai mungkin pertama kali di majlis, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niat. Kita ambil ilmunya, kita dengar, kita rekam, bahwa semua amalan itu tergantung dari niat. Berarti kalau meniatkannya untuk dunia, akan dapat dunia. Kalau meniatkannya untuk akhirat, akan dapat akhirat. Tapi kalau itu adalah ibadah, menginginkan dunia, berarti ini adalah kerusakan dan kejahatan dan membahayakan. Tinggalkan. Kalau ini adalah urusannya agama atau ibadah kepada Allah, berarti kita dituntut untuk menjaga keikhlasan, berniat, berkemauan, berkeinginan untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah terluruskan demikian, berarti ini dia, dunia akan datang. Dunia akan tetap dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian membayangkan, di saat seseorang menginginkan dunia dikasih, lalu keluar dari catatan hidup terkait dengan dunia. Enggak. Demikian juga kalau seseorang benar-benar tulus dan ikhlas mencari wajahnya Allah, kemudian catatan dunianya akan lenyap dan hilang. Tidak. Barakallahu fikum. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tapi inginkah kita gagal dan gagal, dunia kita genggam tapi akhirat kita tidak punya nilai, atau kita kepingin untuk mendapatkan akhirat, dunia tidak akan ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kita memegang hadis yang kita sudah hafal atau dijelaskan di majlis, innamal a'malu binniyat. Berarti kita harus dengan hadis ini ingin memperoleh yang lebih banyak dan lebih baik di dalam hidup. Dapat akhirat dan dunia juga dapat. Berarti kita menuluskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kita berada dalam sebuah kondisi yang sedang lepas dari belenggu setan. Barakallahu fikum. Yang akan menggoda, mengganggu, memberat-beratkan langkah orang-orang yang mau belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menjaganya, yaitu menjaga dengan terus menjaga keikhlasan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita sudah mengerti dan sudah menghafal ayat yang mengatakan, wama umiru. Terus. Ahsanta. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka para nabi dan rasul diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan segala-galanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mukhlisina lahuddin. Din adalah semua bentuk pengabdian, zahiran wa batina, lahiriah dan batinnya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, mungkin sudah sampai dan kita telah mendengar ayat yang mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan mereka menjumpai dan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan daging-daging korban mereka, juga dengan darah-darah yang mereka tuangkan untuk korban. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ketakwaan yang ada pada diri seseorang. Ayat ini rahimani wa rahimakumullah menjelaskan terkait dengan sebuah pengorbanan yang akan bisa bernilai nol, gagal, tidak punya arti dan makna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kapan? Di saat seseorang muslim dan muslimah kosong dan lepas dari barakallahu fikum jiwa dan nilai sebuah keikhlasan. Oleh karena itu al-Imam As-Si'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak akan didapatkan dari Allah Azza wa Jalla sedikit pun besar pengorbanan yang dilakukan, daging atau darah yang dituangkan untuk berkorban. Kenapa? Allah enggak butuh. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tapi yang akan menjadikan pengorbanan itu bernilai adalah keikhlasan seseorang, wal ihtisab, harapan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, dan niat yang baik rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, akan tetapi yang akan menjadikan engkau bisa meraup nilai pengorbanan, nilai ketaatan adalah at-taqwa minkum, ketakwaan yang ada pada diri kalian. Ma'asyiral ikhwah, di saat kita menemukan ayat yang seperti ini atau ayat yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah akan menerima pengorbanan, ketaatan, kebajikan, ibadat dari orang-orang yang bertakwa, maka yang dimaksud bertakwa di sini adalah orang yang paling ikhlas melaksanakannya dan orang yang berada dalam tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ada pelajaran yang berharga. Satu, hathun wa targhibun alal ikhlasi fin nahar wa ayyakuna al-qasdu wajhallahi wahdah la fakhran wala riyaan wala sum'atan wala mujarrada adatin wa hakadha sa'irul ibadat illam yaqtarin biha al-ikhlasu wa taqwallah kanatil kushur alladhi la lubba fihi wal jasad alladhi la ruha fihi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ayat yang kita bacakan tadi, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ada anjuran dan dorongan, kata beliau, untuk kita benar-benar menjaga keikhlasan dalam korban kita menyembelih apapun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, agar kemauan, keinginan, tujuan, harapan kita semata-mata wajahnya Allah Azza wa Jalla. Bukan karena sombong atau riya atau sum'ah. Riya memperlihatkan kebaikannya, sum'ah memperdengarkannya kepada orang lain untuk disanjung atau dipuji. Bukan pula dia melakukan itu karena memang adat, kebiasaan. Demikian juga dalam seluruh ibadat, ayat ini berbicara tentang khusus, yaitu sesembelihan dan korban. Demikian penilaiannya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan sampai darah yang kau tuangkan, tidak akan sampai nilainya daging-daging yang engkau bagi-bagikan, kecuali bila engkau membaginya dengan jiwa yang takwa. Bagaimana maksudnya jiwa yang takwa itu? Tadi disebutkan barakallahu fikum, keikhlasan semata-mata mencari wajahnya Allah Azza wa Jalla. Kalau ini terkait dengan salah satu bentuk dari ketaatan, maka demikian juga hukum secara menyeluruh dalam semua ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan, kalau ibadah itu tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka dia bagikan kulit pembungkus tetapi tidak ada isinya. Satu gambaran al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, semua ketaatan bila tidak dibarengi dan diiringi dengan al-ikhlas, kata beliau, bagikan bungkus kulit tetapi tidak ada isinya, tidak ada lubnya, tidak ada intinya, kulitnya tok. Orang, oh bagus, dia taat. Tapi tidak punya nilai. Masya Allah, orangnya. Tapi cuma kulitnya tok. Penampilan luarnya saja. Tetapi dia tidak punya nilai. Barakallahu fikum. Berarti kan kerugian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wal jasad, bagikan jasad yang tidak punya ruh, bagikan jasad yang tidak punya ruh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum ya bisa membayangkan, tadi kulitnya tidak ada isinya, terus apa yang mau dimanfaatkan? Apa yang mau dinikmati kalau cuma pembungkusnya tok ada? Atau dia berjasad tetapi tidak punya ruh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Begitu tinggi kedudukan keikhlasan di dalam ketaatan, berarti kita harus berupaya. Karena ini adalah amalan-amalan besar yang akan menyetop gerak-geriknya setan dan akan mengakhiri perbuatannya, dan juga dia telah mengakui di hadapan Allah Azza wa Jalla ketidakmampuannya untuk merusak, menjerongkokkan, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, menguasai orang-orang yang ikhlas sebagaimana pengakuannya. Berarti amalan ini adalah jantungnya. Keikhlasan ini merupakan jantung dari amalan. Kalau itu merupakan jantungnya amalan, berarti ini sasaran pengerusakan pertama kali oleh iblis laknatullah alaih. Kalau itu merupakan jantung, kalau itu sudah rusak jantungnya, akan rusak semua organ-organ yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah faedah azimah yang sangat besar. Kata beliau, wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaid menyebutkan bahwa keikhlasan itu dan ketauhidan itu merupakan pohon yang ada di jantungnya seseorang, di kalbnya seseorang. Furu'uha al-a'malu, yang menjadi ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, itulah amalan. Pernahkah kita belajar dari sebuah pohon yang rantingnya kokoh, kuat, barakallahu fikum, darinya bermunculan bunga, dedaunan yang rindang, buah-buah yang masya Allah memikat hati. Pernahkah kita membayangkan itu pada pohon batangnya itu kok kurus ya? Kokohnya semuanya itu terkait dengan bagaimana batang pohon itu tumbuh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa keikhlasan dan ketauhidan ada pada diri seseorang itu bagaikan pohon yang ada di dalam al-qalb, yang ada di dalam jantung atau hati seseorang. Amal karya-karya nyata di kehidupan itu merupakan cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Lalu buahnya bagaimana? Kalau sudah rantingnya, pohonnya kokoh, mantap, kemudian ranting-rantingnya subhanallah, buahnya thayyibul hayati fid dunya. Kebaikan hidup di dunia, itulah dia yang menjadi buahnya, barakallahu fikum. Tapi pohonnya kokoh, rahimani wa rahimakumullah. Bagus, barakallahu fikum. Ini di dunia, buahnya di akhirat adalah kenikmatan al-muqim fil akhirati, kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Sebagaimana anna thimaral jannati lal maqtu'ata wal mamnu'ah, sebagaimana pohon-pohon yang ada di dalam surga tidak akan terputus dan tidak akan berakhir. Fathamratu tauhidi wal ikhlasi fid dunya kadzalik. Demikian juga buah keikhlasan dan ketauhidan di dunia, demikian juga tidak akan putus, barakallahu fikum. Kapan? Kalau Anda sendiri menebang pohonnya, selesai. Kalau Anda sendiri merusak pohonnya, aik keikhlasan, selesai urusan. Berakhir, Anda tidak akan bisa memetik buahnya lagi. Ingat, barakallahu fikum, gambaran orang-orang yang istiqamah di atas barakallahu fikum al-haq, dia bisa memetik rahimani wa rahimakumullah ketulusan dan keikhlasan dia untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, menginginkan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian ingin disanjung, ingin dipuji, ingin barakallahu fikum dielu-elukan, ingin diangkat, ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi orang terdepan. Bila dia selamat dari itu semua, tidak ada yang dimaukan dan diinginkan kecuali keridhaan Allah Azza wa Jalla, dia akan memetik buahnya walaupun dia seorang diri. Walaupun dia adalah seorang diri, barakallahu fikum. Kalaupun ternyata ada temannya, maka temannya itu adalah orang yang terbaik dipilihkan oleh Allah buatnya. Ada temannya yang berikutnya, begitu juga kondisinya. Karena itu merupakan nikmat dari Allah buat dia. Di saat kemudian dia menjaga batang pohon yang kokoh tadi, dia jaga yang memetik darinya buahnya adalah orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan padanya. Tapi kalau pohon itu ditumbangkannya sendiri, kalau pohon itu dirusaknya sendiri, maka barakallahu fikum, yang akan berduyun-duyun mengambil buahnya atau yang akan berduyun-duyun mengambil pohonnya, ada yang mengambil rantingnya untuk kayu bakar, orang-orang yang jelek, rahimani wa rahimakumullah. Wis dia sudah tumbang dan menumbangkannya, orang-orang yang jelek ini akan mengangkat, mengeluk-elukan dia, memuji dia, orang hebat, orang berani, orang ini. Bukankah ini malah petaka di dalam hidup? Kapan? Di saat kemudian keikhlasan itu hancur dan rusak, rahimani wa rahimakumullah. Berarti jantung kita bergerak di dalam dakwah ini dia. Kapan saja ternodai dan rusak, maka akan mempengaruhi perjalanan barakallahu fikum kita. Kita tidak bisa memetik hasilnya, apalagi kalau orang lain. Barakallahu fikum. Kok terlihat kok semakin jauh dia, semakin jelek dia, perangainya semakin buruk. Kok terlihat terus demikian? Barakallahu fikum. Itulah buahnya di saat dia membunuh atau mematahkan atau merusak pohon keikhlasan yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia akan memetik buahnya terus menerus kalau dia menjaga yang ini. Sekali lagi, keikhlasan dan ketauhidan itu adalah pohon yang menancap, barakallahu fikum, di qalb. Kapan saja, sekali lagi, kapan saja kemudian tercabut akarnya atau tumbang dari kalbu seseorang, maka akan menumbangkan semua amal-amal solehnya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu wajar kalau para ulama selalu mengingatkan kita, barakallahu fikum, agar benar-benar menjaga yang ini, menjaga keikhlasan kita di dalam, sampai al-imam Rabi barakallahu fikum tidak henti-hentinya mengingatkan ini, rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan kita. Karena ini menjadi dasar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita dengarkan bagaimana ucapan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat kemudian membedakan antara orang arif, ay alim, dengan orang jahil. Bagaimana dia di dalam beramal? Jauh perbedaannya, kata beliau. Fal arifu ya'malul amala liwajihihi syahidan fihi minnatahu wa fadlahu wa tawfiqahu mu'taziran minhu ilaih mustahyian minhu idlam yufi haqqahu. Kata beliau, orang yang alim, arif, mengenal Allah Azza wa Jalla, kedua, dia mengenal dirinya. Karena sebelumnya dia menyebutkan tentang seseorang yang mengenal dirinya mengenal Allah Azza wa Jalla, orang yang mengenal, mengilmui tentang Allah, dan dia mengilmui tentang dirinya siapa dia, kata beliau, orang yang seperti ini, dia akan berbuat dan beramal liwajihihi, mencari wajahnya Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, fal'arifu, orang yang berilmu tentang Allah, yang bermakrifat tentang Allah Azza wa Jalla, dan dia mengenali tentang dirinya dan manusia, maka dia akan beramal karena Allah Azza wa Jalla. Apakah sampai di sini? Jawabannya tidak. Satu, musyahidan fihi minnatahu wa fadlahu wa taufiqah. Dia melihat, menyaksikan pada dirinya yang dia bisa berbuat, pada ucapannya yang dia bisa berucap yang baik, atau berbuat amalan-amalan kebaikan, dia saksikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Ini karunia dari Allah, dan ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar jangan sampai kemudian muncul akuisme pada dirinya. Saya kok yang berbuat itu, kalau tampak saya, saya ya yang telah membimbing dia, ya memberikannya hidayah melalui saya. Iya benar, Anda melalui Anda hidayah, tapi Anda mau apa dengan kalimat ini? Anda ingin mengungkit-ngungkit nikmat yang Allah berikan melalui Anda, atau ingin barakallahu fikum memperbaiki lagi bahwa hubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Seringkan kita tertipu dan ditipu melalui perbuatan ini, barakallahu fikum, sehingga kita tidak menerima kalau guru kita itu salah, kita tidak menerima kalau alim kita itu salah. Kenapa, barakallahu fikum, kita sering tertipu dengan kata-kata dan kalimat, kan kamu belajar dulu dari dia kok, kamu ngerti hidayah dari dia, kamu bisa bekerja kan lewat modal dia. Wah, diungkit, diungkit, diungkit, diungkit. Ini sering menjebak seseorang untuk kemudian terjatuh, barakallahu fikum, di dalam kebatilan dan pembelaan terhadap kesesatan. Maka orang yang arif, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla dan berilmu tentang dirinya, ketika beramal, dia menyaksikan bahwa di situ ada nikmat dari Allah yang dia diberikan. Kedua, karunia dari Allah yang dia dapatkan. Ketiga, adanya taufik dari Allah buat dirinya sendiri. Keberikutnya, mu'tadhiran minhu ilaih, dan dia i'tidar, meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, dan ada rasa malu karena dia tidak melaksanakan haknya Allah Azza wa Jalla sebagaimana semestinya. Coba sekarang, salah satu contoh saja. Kita wis rapi dari rumah, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kita mau menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sudah sampai persiapan qomat, Allahu Akbar. Masya Allah, semua yang tadi di luar tidak terpikir menjadi kepikir. Datang sana, urusan sini, di dalam sholat loh. Sampai kita enggak tahu sudah baca Al-Fatihah apa belum. Iya. Sampai kita lali, ini imamnya baca apa tadi. Kita subhan, ini salah satu contoh. Kita melaksanakan ketaatan, terkadang kita tidak memenuhi memenuhi barakallahu fikum hak-hak Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan itu sendiri. Ya contoh misalkan kita datang ke majelis ilmu seperti ini. Disibukkan sama ini, disibukkan sama itu. Ya pikirannya di kantornya, pikirannya di tempat kerjanya. Wah berbagai macam. Ini kan kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan kepadanya. Oleh karena itu kan kita dianjurkan setelah melaksanakan ketaatan itu untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas kekurangan, atas kelalaian, atas ketidakkhusyuan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan oleh beliau keberikutnya rahimani wa rahimakumullah, pekerjaan perbuatan orang-orang jahil. Kalau orang arif sekarang ini dia. Dia mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan tugas semata-mata dia cari wajah Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak sebatas itu. Dia menilai dan mengoreksi, melihat amal yang dilakukan. Maka lebih dari itu, dia menyaksikan bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Bahwa ini adalah karunia dari Allah. Bahwa apa yang dia sedang lakukan benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu dia meminta maaf kepada Allah atas kekurangan. Dan ada rasa malu karena dia tidak menunaikan hak Allah dengan yang semestinya. Ini orang arif, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wal jahilu sebaliknya, orang barakallahu fikum jahil, kata beliau, ya'malul amala lihadzihi wa hawahu. Dia melaksanakan amalan untuk meraup bagian dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Apa yang dimaukan dan diinginkan barakallahu fikum. Berikutnya, bukan cuma sebatas itu saja. Kalau orang sudah salah, supaya kita mengerti. Kenapa ke orang, tiba-tiba orang alim, orang ini, orang itu, kok terjatuh begitu? Ini dia intinya. Di saat yang satu ini rusak, barakallahu fikum. Kalau sudah demikian, nadhiran fihi ila nafsihi. Dia melihat kepada dirinya. Kalau tadi, melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah yang memberikannya, Allah yang membantunya, Allah yang memberikan taufik. Lalu dia meminta maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan itu. Nah, ini sebaliknya. Dia melihat kepada dirinya barakallahu fikum yamunnu ala rabbihi radiyan bi'amalih. Lalu dia mengungkit-ngungkit. Mengungkit-ngungkit kemampuan dia atau nikmat yang ada pada dirinya di hadapan Rabb-nya. Diungkit-ungkit. Oh, saya. Saya kok yang berbuat, saya kok tampak saya. Ini namanya yamunnu bi ala rabbih. Dia mengungkit-ngungkit itu di hadapan Rabb-nya, padahal yang memberikan, yang membantu, yang menganugerahkan, yang mengaruniai adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi barakallahu fikum, dia ungkit-ungkit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Ini ibadahnya orang jahil. Diungkit-ungkit. Radiyan bi'amalihi. Dia merasa puas dengan amalnya. Radiyan. Seolah-olah sudah melakukan yang terbaik. Seolah-olah dia telah mendapatkan yang terbaik melalui amalnya. Radiyan bi'amalihi. Kan jauh perbedaan antara orang yang arif tentang Allah Azza wa Jalla dengan orang jahil di saat melakukan amal. Fahadha launun wa dhaka launun akhar. Perbedaan antara orang jahil dengan orang arif di saat beramal, barakallahu fikum. Oleh karena itu, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in disebutkan oleh Ibnu Sa'ad fi Tabaqat an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu kana idza khataba 'alal mimbari fa khafa 'ala nafsihi al-'ujub qata'ahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari Umar bin Abdul Aziz adalah apabila beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, Umar bin Abdul Aziz, apabila beliau berkhutbah di atas mimbar lalu takut dan khawatir dari dirinya muncul sifat ujub, mengkhawatirkan atas dirinya ujub, qata'ahu, dia putuskan khutbahnya, barakallahu fikum. Wa idza kataba kitaban fa khafa fihi al-ujub mazzaqahu. Apabila beliau menulis lalu takut pada dirinya itu adalah ujub, dia sobek-sobek lalu kemudian mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Doa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu taala. Fabarakallahu fikum. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari seorang salafun salih ridwanullah alim ajma'in, bagaimana mereka benar-benar menjaga yang namanya ketulusan dan keikhlasan itu. Bila beliau berbicara, khawatir ujub, berhenti. Bila beliau menulis, khawatir demikian, beliau sobek-sobek tulisannya. Lalu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan diriku, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan pesan kepada kita dengan mengatakan, i'lam annal abda idza syara'a fi qawlin aw amalin yabtaghi bihi mardhatallahi mutali'an fihi minnatallah alaihi bi wa tawfiqahu lahu fi wa annahu billah la bi nafsihi wa la bi ma'rifatihi wa fikrihi wa haulihi wa quwwatihi bal huwa billadhi ansha'a lahu al-lisan wal qalba wal 'ayna wal udhan wal udhuna falladhi manna 'alayhi bidhalika huwa alladhi manna 'alayhi bil qawli wal fi'li. Kata beliau, ketahuilah olehmu, apabila seseorang hamba mulai berucap, mulai berbuat, mencari wajah Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa seseorang hamba bila dia memulai untuk berucap dan beramal, mencari, yang dia harus cari adalah mardhatillah, melihat pada perbuatannya atau ucapannya itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik Allah pada dirinya, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena makrifahnya dia, bukan karena fikirannya, bukan karena daya dan upayanya, akan tetapi itu benar-benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang telah menciptakan buatnya lisan, hati, kemudian mata, kemudian telinga. Maka dia harus benar-benar mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang, kata beliau, luput dari mengoreksi itu semua, dia tidak melihat kalau ini nikmat Allah. Dia tidak memandang kalau ini adalah karunia Allah. Dia tidak memandang kalau ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi orang yang ujub pada dirinya. Tapi kalau dia terus demikian memberikan kontrolan terhadap amalannya, lam yahdurhu al-ujub alladhi asluhu ru'yatu nafsihi, tidak akan hingga pada dirinya perasaan wah. Dia yang paling, dia segala-galanya. Karena ujub itu muncul di saat dia melihat kepada dirinya sendiri. Ujub itu muncul di saat dia melirik pada dirinya, di saat dia beramal dan berbuat. Allahu Akbar. Tapi kalau dia melihat bahwa dia bisa berbuat, dia bisa melaksanakan ketaatan, dia bisa beribadah, dia bisa berzikir, dia bisa belajar Al-Quran, dia merupakan nikmat dari Allah, karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka akan hilang atau tidak ada perasaan ujub pada dirinya. Karena ujub itu, kata Imam Ibnul Qayyim, muncul di saat melirik, melihat, memandang kepada dirinya sendiri. Catatan yang sangat penting, ma'asyarul ikhwah. Apapun amalan yang kita kerjakan sebagai penutup, apapun pekerjaan yang kita bisa laksanakan, jangan sekali-kali melirik kepada diri. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Semuanya ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini adalah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja seorang melirik kepada dirinya, disitulah ujub akan muncul. Maka kata beliau terakhir, fala syai'a afsad lil a'mali minal ujubi wa ru'yatin nafsi. Tidak ada sesuatu yang paling merusak terhadap amal seseorang dari al-ujub. Ujub. Dan yang kedua adalah ru'yatun nafsi. Melihat, melirik kepada diri kita sendiri. Aku, saya bisa. Saya yang melakukan. Saya kok yang berbuat. Saya kok yang memulai. Saya kok yang terdepan. Saya. Melihat dirinya sendiri, maka ini akan menjadi bumerang dan perusak amal. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau seseorang dengan amalnya itu ingin menjadi orang yang terdepan, ingin menjadi orang yang tertinggi, ingin menjadi orang, ini adalah semuanya akan menggagalkan amalnya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, disinilah letak nilai keikhlasan di dalam hidup. Dari majlis ini saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk selalu melakukan koreksian terhadap yang satu ini. Bolehlah kita mau dikatakan terlambat atau terbelakang atau mungkin kurang, karena kita terus melakukan koreksian terhadap keikhlasan kita selalu. Barakallahu fikum. Maka ini adalah kemenangan sesungguhnya. Mungkin di saat orang berlomba-lomba, apalagi Sekarang kita mampu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mewujudkan pendidikan putra-putri ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini adalah sebuah upaya yang besar untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dijaga adalah keikhlasan kita. Kapan saja keluar dari keikhlasan ini? Sebentar, ya, cepat mentereng, cepat apa namanya maju sekolah engkau dari sisi bangunan. Banyak orang yang akan ya memasukkan dananya kepada kita, tetapi akhirnya di belakang hari hancur. Barakallahu fikum. Maka kesempatan sekarang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menjalankan dakwah ini pada diri kita sendiri. Kita sama istri kita di rumah, sama anak kita, kita mencoba. Mungkin kita mengajarkan istri Al-Quran karena belum bisa membaca Al-Quran. Atau anak kita sebelum dia masuk sekolah atau tidak punya kemampuan. Semuanya ini adalah upaya-upaya ketaatan dan ibadah. Maka harus kita menjaga ketulusan, keikhlasan, dan terus berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin orang akan mencela, mungkin orang akan menghina, mungkin orang akan melecehkan, mungkin. Jangan sampai kita melirik kata-katanya orang, lalu menyebabkan kita keluar dari koridor keikhlasan. Jaga apapun katanya orang. Ini intisari dan jantung dari amal sekaligus keberhasilan kita dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan mau bisa berbahagia sementara karya-karya kita tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berbahagia karena memang karya kita baik. Kita berbahagia memang karena usaha kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Lah kalau kita menumpuk tapi tidak diterima oleh Allah, bukankah itu adalah kegagalan besar di dalam hidup? Maka sekali lagi, intisari ini saya mengajak, mari kita bersama-sama belajar. Jatuh, bangun lagi. Tersungkur, bangkit lagi. Untuk menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Karena tadi seperti yang kita gambarkan di depan, bahwa ini adalah jantung. Berarti ini pula yang menjadi sasaran utama iblis di dalam merusak seseorang. Besar untuk menjaga dan melindunginya ma'asyiral muslimin dan muslimat. Setelah kita melakukan upaya-upaya ini, maka ingat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami keikhlasan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus dijaga keikhlasan dan ketulusannya dalam semua amalan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Minasyaitan wa minni astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.